Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam alayka ya Rasulullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah jalla jalaluh. Kita hidup ini selalu dalam kesaksian dan terus disaksikan. Dan Allah menggerakkan saksi itu semua, dan Allah adalah puncak dari segala saksi. Yang pertama, saksi hati nurani. Semua kita punya hati yang diberi nur oleh Allah, hati nurani. Itulah partikel hidayah terkecil yang Allah berikan kepada makhluknya yang bernama manusia. Allahu Akbar walillahilham. The fire feeling says the truth. Hati nurani itu hampir selalu bicara jujur. Ketika orang banyak berdebat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengingatkan kepadanya, istati qalbak. Kalau gitu tanyakanlah kepada hati nuranimu. Hati ini menyaksikan lakon kita. Kemana kita ada hati. Dan hati itulah yang terus merekam kita. Dia bagaikan black box. Kotak hitam. Dalam pesawat. Karena itu kalau pesawat jatuh, yang dicari black boxnya. Sehingga ketahuan pesawat itu jatuh. Human error atau machine error. Karena itu kalau kita sudah wafat nanti, maka hati ini akan menceritakan apa saja yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. La khabir akan menceritakan semua apa saja yang kita perbuat di muka bumi. Tidak ada yang tidak terekam oleh hati ini. Yauma tublas sarair. Hati itu akan membuka tabir siapa kita sebenarnya. Mungkin kita pandai bersandiwara, apa yang kita ucapkan lain dengan apa yang kita sembunyikan. Apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakoni. Kita bisa membangun citra di dunia ini. Seakan orang yang jujur, seakan orang yang baik, seakan orang yang dermawan, seakan amanah. Bersumpah ketika jabatan Al-Quran di kepala padahal kita menginjak-injak Al-Quran. Padahal kita mempermainkan sumpah untuk memperkaya diri. Hati nurani akan menceritakan itu di akhirat nanti. Karena itu jangan pernah berhasil bangga menipu orang lain, mendustai orang lain. Bersedihlah, karena sebenarnya kita sudah mendustai diri kita sendiri, menipu diri kita sendiri. Kita berbuat zalim pada diri kita sendiri sebelum berbuat zalim kepada orang lain. Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur kepada Allah. Kenapa? Karena melakukan maksiat dalam kesadaran, dalam kesaksian dirinya, bahkan dalam perencanaan, tahu kalau ini dosa, tahu kalau ini akan membawa akibat sengsara di akhirat. Tapi kenapa lakukan? Tahu dosa zina lalu kenapa berzina? Tahu dosa korupsi tapi kenapa korupsi? Makanya zoloman jahula. Zolim sekali manusia itu. Bodoh sekali manusia itu. Allahu Akbar. Yang kedua, saksi jasad. Saksi tubuh. Jadi tubuh yang sekarang jinak sama kita, tangan, mata, telinga, kaki, kulit. Nanti di akhirat, hari kiamat, semuanya menceritakan apa yang kita lakoni. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dibungkam, kemudian tangan bicara. Menjama apa saja, menerima apa saja, halal apa haram. Kaki bersaksi, mata bersaksi, telinga bersaksi, kulit bersaksi, perut, kemaluan bersaksi, semua bersaksi, jasad ini sekarang mau turut sama kita, ternyata bersaksi di akhirat, bagaimana kita bisa membantahnya? Allahu Akbar walillahil hamd. Maafkan Arifin. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah.